Mata yastaiqidhu minan lail. Taqulu saharan. Saharan maful fi. Terhadap zaman takdirnya, yakni fi sahar. Kapan kamu bangun di waktu malam? Kamu katakan di waktu sahur. Taqulu li shakhsin mata tabda'u dirasah? Fayaqulu ghadan. Yakni fi ghadin. Enggak bilang pada seseorang kapan mulai belajar. Dia jawab ghadan. Ghadan di sini maful fi karena ada takdir padanya fi fi ghadin, di esok hari. Mata tata'asya? Kapan kamu makan malam? Tata'asya makan malam. Taqulu atamatan atau atamatan. Di sini maful fi karena takdirnya fil atamah. Mata nazal matar? Taqulu sabahan. Sabahan maful fi karena takdirnya apa? Yani bis sabahi, di pagi hari. Mata tuglaqud dakakin? Kapan ditutup toko-toko? Taqulu masaan. Masaan maful fi karena takdirnya fil masai. Khalidina fiha abadan. Abadan dzarf zaman li ta'bid. Taqulu masalan sabqa amadan. Amadan dzarf zaman li tauqit. Yani fi amadin wa desa amadan. Ini bedanya abad dengan amad. Kalau abad dan selamanya, kalau amad lama tapi dia menunjukkan selamanya. Amadin. Wa ma qadallahi ta'ala law anna bainaha wa bainahu amadan hadhihi laysat zarfan. Amadan di sini bukan taraf. Hadhihi ismu inna muakhar. Law anna bainaha ini khabar muqaddam. Amadan ini adalah isim anna muakhar. Taqulu sa'amkuthu indaka hinan minaz zaman. Hinan di sini dzarfuz zaman. Saya ada ulangi maful fi karena dia dzarfuz zaman dengan takdir fi. Takdirnya yakni fi hin. Aku akan tinggal di sisimu sesaat, dalam sesaat dari waktu. Wa maqalu ta'ala pun firman Allah Subhanahu wa ta'ala hal ata 'alal insani hinun min dahr. Hin di sini bukan maful fi, bukan dzarf zaman. Iya, bukan maful fi. Kenapa? Fahadhi laysat takdir fi, karena tidak dengan takdir fi. Yang kedua wa di hadza munsab. Iya. Tapi di sini apa? Dia fa'il. Dia fa'il dari ata. Fa'il dari ata. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.